بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. الحمد لله، الله berikan kemudahan bagi kita untuk duduk di majlis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Ilmu yang melahirkan iman, kemudahan untuk beramal saleh, ilmu yang bisa menjadikan cahaya penerang buat kita dunia dan di akhirat nanti. Para jemaah sekalian, ada sebuah cerita menarik yang disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa ada sahabat yang bercerita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada dua orang teman, yang satu meninggal lebih dulu karena satu pertempuran, mati syahid dia. Yang satu ini meninggalnya apa? Syahid. Temannya yang satu meninggalnya 1 tahun setelahnya. Artinya dia hidup 1 tahun setelah temannya, masih hidup. Tetapi yang masuk surga duluan itu teman yang meninggal belakangan, bukan yang mati syahid. Padahal orang yang mati syahid itu pahalanya luar biasa. Tetapi yang masuk surga duluan yang meninggal belakangan. Bertanyalah sahabat ini kepada Rasulullah SAW, kenapa ini bisa terjadi ya Rasulullah? Beliau menjawab, bukankah dia berpuasa di bulan Ramadan? Bukankah dia melakukan ibadah-ibadah selama 1 tahun yang dimana temannya itu sudah wafat? Ini memberikan satu pelajaran bagi kita para jamaah semua, bahwa kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang diharapkan oleh yang sudah mati. Jadi andai kami boleh dihidupkan kembali, kami ingin berada di bulan Ramadan. Karena begitu besarnya kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada siapapun yang berada di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kullu amal ibni Adam lah Al-hasanatu bi'ashri amthadiha ila sab'ini atidaifin." Setiap amalan anak Adam itu, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu yudha'af, dilipat gandakan. Jadi setiap amalan itu dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Duduk di majelis ta'lim. Itu kebaikannya bisa sampai 700 kali lipat. Sebuah kebaikan yang sangat besar sekali. Illa siyam fa'innahu li wa ana ajzibih. Kecuali puasa, pahalanya tidak mengikuti rumusan itu. Terus rumusan siapa? Fa'innahu li, kecuali puasa maka itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan hanya aku yang membalasnya. Maksudnya, pahala orang yang berpuasa jauh lebih besar dari semua itu. Pahala orang yang berpuasa jauh lebih besar dari rumusan yang tadi sampai 700 kali lipat. Itu jauh lebih besar dari itu semuanya. Jadi inilah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Ramadan telah tiba kepada kalian, ia adalah bulan yang mubarak, penuh dengan keberkahan. Keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan kebaikannya itu akan terus bertambah dan terus bertambah. Hari pertama saja sudah kebaikannya lebih besar dari yang lain. Hari yang kedua lebih besar dari hari yang pertama. Hari ketiga akan lebih besar dari hari yang kedua. Begitulah seterusnya. Subhanallah. Artinya, seseorang yang melakukan amal ibadah di bulan ini, maka pahalanya berlipat-lipat, jemaah. Pahalanya berlipat-lipat yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi, inilah yang membuat orang-orang yang beriman itu memiliki kebanggaan yang begitu besar ketika bulan Ramadan itu tiba di hadapan mereka. Bukan kebahagiaan yang bersifat casing, hanya senang-senang saja, yang merupakan itu adalah euforia, senangan sesaat. Seperti layaknya pada waktu perang Uhud di tahun ketiga, Rasulullah SAW mengumumkan perang sama kaum muslimin, para sahabat semua di Madinah. Lalu bergabunglah dalam pasukan tempur ini 1000 pasukan. Lalu berjalanlah pasukan ini menuju titik medan pertempurannya, yaitu Uhud. Tetapi ketika baru berjalan, ya belum nyampe tengah, baru berjalan, 300 dari 1000 tadi mundur dan pulang balik. Berarti 30%. Cukup besar di zaman itu. Mereka mundur, tidak jadi ikut perang. Merekalah yang disebut dengan nama kaum munafik. Dan itulah yang terjadi sampai hari kiamat nanti. Tentu semakin jauh dari masa keemasan, jumlah mereka ini semakin apa? Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Di awalnya mereka akan ikut, luar biasa euforia. Hari kedua, ketiga, keempat, mereka akan mundur rapi semua. Dan itulah yang terlihat di masyarakat kita sekarang. Jadi awal hari-hari pertama, luar biasa. Tapi berikutnya, mereka akan mundur bukan 30%. Ya kalau di zaman Rasulullah SAW mundur 30%. Padahal itu Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah mereka. Bagaimana dengan kondisi zaman sekarang? Ya, pawai kemana-kemana luar biasa. Menurut mereka menyambut, siar dan sebagainya. Coba tonton nanti kalau sudah baru mulai saja sudah banyak yang mengundurkan diri dari hilang masjid dan sebagainya. Nah, begitulah jemaah yang bisa menerima kebahagiaan Ramadan hanyalah orang-orang yang beriman saja. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ketika beliau mengatakan, "Tuftahu abwabul jannah walam yughlaq minha babun." Semua pintu-pintu surga terbuka dan tidak ada satu pun pintu surga yang tertutup. "Wa yughallaq abwabun nar walam yuftah minhu babun." Pintu-pintu neraka tertutup dan tidak ada satu pun dari pintu itu yang terbuka. "Ya baghil khairi aqbil," wahai orang yang menginginkan kebaikan, mari menuju pintu-pintu surga yang terbuka. "Wa ya baghi syarri aqsir," wahai mereka yang selama ini menginginkan keburukan, aqsir, kurangilah keburukan kalian, atau bahkan tinggalkan keburukan kalian itu semuanya. Lihatlah bahasa motivasi ini. Tentu yang bisa menerima motivasi sekali lagi hanyalah orang-orang yang beriman saja, jemaah. Inilah kemuliaan. Apa yang dimaksud dengan pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup? Imam Nawawi menjelaskan, dan juga para ulama hadis menjelaskan. Ini maknanya ya, makna yang sebenarnya. Memang semua pintu-pintu surga itu dibuka, karena memang surga itu ada. Neraka itu juga ada. Wal jannatu haq wan naru haq. Surga itu benar dan neraka itu benar. Itu benar memang. Yang berarti implikasinya adalah ketaatan-ketaatan itu menjadi mudah untuk dilakukan. Dan pahala-pahala itu benar-benar dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Lagi-lagi bagi mereka yang memiliki iman. Tetapi bagi mereka yang hatinya kotor, waqad khaba man dassaha. Rugi orang-orang yang memang hatinya kotor. Kenapa? Ya sulitlah. Hatinya kotor, sulit dia untuk melakukan kebaikan. Tidak akan ketemu orang yang hati kotor dengan kebaikan. Tidak akan ketemu. Sulit bagi dia. Sehingga Ramadan itu jadi beban buat dia. Jadi berat buat dia. Kalau dia menunjukkan kebahagiaan, hanya euforia saja. Jadi untuk itu, kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang berhati bersih untuk menghadap, untuk memasuki Ramadan dengan iman. Ya, dengan hati yang bersih dan iman yang kuat, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu semuanya. Tentu taubat dan meninggalkannya. Nah, disinilah kalau kita tilik lagi secara mendalam yang menjadi bagian dari puasa. Yang pertama, umpamanya apa namanya, masalah sahur dan buka puasa. Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan mempercepat buka puasa. Asaharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena sahur itu barakah. Barakah itu apa? Yang tadi, kebaikan yang besar, dan kebaikan itu semakin hari apa? Semakin berlipat. Hanya sekedar makan sahur. Bayangin, ini belum puasanya lo ya. Sahurnya saja sudah pahalanya besar banget. Ini kemuliaan yang luar biasa jemaah. Kapan waktu sahur yang dianjurkan? Mengakhirkan sahur. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jarak antara makan sahur dengan azan itu berapa? Beliau menjawab, qadra khamsina ayat. Kira-kira kamu baca 50 ayat dengan bacaan yang biasa. Ya, berapa? 15 menit paling. Anggap kita setengah jam. Berarti apa yang populer di tengah masyarakat dengan istilah imsak, sebetulnya itulah waktu apa? Makan sahur sebetulnya. Saya tidak tahu dari mana itu istilah imsak. Justru itu waktu makan apa? Sahur. Jadi waktu sahur itu memang sunnahnya diakhirkan. Keberkahannya, yaitu kebaikan yang berlimpah itu diakhirkan, Pak. Nah, kalau sekarang adzan subuh itu jam 4.40. Ya. Ya, 4.40. Berarti Anda makan sahurnya mulai jam berapa? Ya, 4 lebih. Ibu-ibunya jawab, kita hanya Ustaz yang repot nyiapinnya. Enggak lah, jangan lebay lah. Lebay aja ini ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan sesuatu itu mesti dilebayin gitu. Kalau enggak dilebayin kan enggak afdol gitu. Itu kan ciri khas emak-emak gitu kan. Jadi jangan lebay lah. Jadi sahur jam berapa? Kalau jam 4.40. Ya Anda makan sahur jam 4-15 menit sudah cukup. Apalagi orang kita kalau makan kan cepat, Pak. Asal enggak pakai ngerokok loh, Pak ya. Kalau habis makan ngerokok dulu, kopinya dulu harus dihabisin. Ini sih repot ini, Mas. Manggil setannya dulu ya repot lah. Ya, kalau sekedar makan, kemudian apa minum, ya sebentaran. Ya. Nah, ini sunnahnya sahur. Dan sunnahnya sahur juga apa? Ya tasaharu bitamarat. Bahwa Rasulullah SAW bersahur dengan beberapa butir kurma. Ya. Jadi kurma itu energi cepat dan besar. Jadi bisa membuat energi cepat, Mas. Cepat kuat badan. Karena 3 butir kurma itu setara dengan 180 kalori. Ya. Jadi kalau makan 5 sampai 10 setara dengan sepiring nasi. Lah kan kalau orang Indonesia kan kalau enggak makan nasi belum makan. Padahal kurma itu sendiri sama, Pak. Fungsi itu buat kalorinya. Bahkan dia memiliki vitamin-vitamin yang tidak dimiliki di tempat yang lain, buah yang lain. Ya itulah bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan apa? Kurma. Apalagi Anda berbuka dengan protein. Maka itu lebih kuat lagi nanti. Ya, kalau Anda buka dengan nasi, paling jam 8-9 sudah lapar. 8 siang, 8 pagi, 9 sudah. Tapi kalau Anda berbuka dengan protein, nabati, hewani, susu, itu akan lebih apa? Lebih kuat. Apalagi makan pakai gandum. Wah, ini lebih bagus lagi. Telur, ayam, nah, itu kan lebih apa? Ikan, ya, lebih kuat. Nah, itu sunnahnya apa? Sahur. Bahwa Rasulullah SAW sahur itu diakhirkan. Ya, kalau kita kan sahur kadang jam 3, setengah 3, ya, setengah 3 singkat ya. Setengah 4, ya. Nanti kalau sudah pertengahan puasa, sahurnya jam 12 malam. Biar enggak bangun lagi. Ini bukan sahur, Anda enggak dapat sunnahnya. Itu bukan dikatakan sahur, itu makan malam namanya. Kemudian buka puasa. Jadi, la yazalu ummati bi khairin ma'ajjalu fitra wa akharu sahur. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan, kemuliaan selama dia mengakhirkan sahur dan mempercepat buka. Lihat kalimatnya. Selalu berada dalam kebaikan. Berarti kan kemuliaan yang luar biasa. Pahala yang begitu besar. Apa itu mempercepat buka puasa? Dan di sini Rasulullah SAW juga mengatakan, lisa'imi farhatan, farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka, dan bahagia ketika dia bertemu dengan Allah karena dia mengantongi pahala yang berlipat-lipat pahalanya. Ketika orang berbuka, bangga umat Islam ini berbuka. Buka apa? Nah, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat. Bahwa Rasulullah SAW berbuka puasa dengan rutab. Kurma yang lembek. Rutab. Atau kurma yang manis banget. Ain lam yakun fa'ala tamarat. Kalau enggak ada rutab yang lembek tadi, maka Rasulullah SAW berbuka dengan kurma, yaitu yang keras. Kalau enggak punya kurma, beliau hasa-hasawatin min ma', beliau meminum air. Jadi bagaimana sunnahnya buka puasa yang mendapatkan kebaikan dan kemuliaan itu. Yaitu ketika azan dikumandangkan, umumnya kita ngapain? Minum air. Kan gitu kan, Pak ya? Adzan minum air baru makan kurma. Salah kok. Salah. Ya, gak dapat sunahnya. Yang benar gimana? Adzan dikumandangkan, Anda makan kurma. Akhirnya nomor dua, makan dulu kurmanya. Berapa? Terserah Anda. Baru setelah itu minum air, teh, kopi, terserah Anda deh. Nah itu sunnahnya apa? Nah yang dimaksud dengan mempercepat buka ini Pak, yaitu minum makan kurma sama minum. Anda makan kurma dan minum air, energi Anda sudah pulih. Yang seharian lemes, makan kurma langsung pulih seketika. Karena kandungan vitamin yang ada di kurma, kalorinya itu tinggi. Ya. Dia tidak mengandung glukosa, tapi mengandung fruktosa, yaitu gula baik. Jadi, apa namanya? Energi Anda kuat. Jadi kalau Anda berbuka cuman itu tok langsung terawih, itu kuat fisik Anda. Tapi habis terawih lapar karena dia cepat buat instrumen, cepat aja itu kurma sifatnya. Jadi inilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan adzan langsung makan nasi, Mas. Itu perut Anda teriak-teriak itu nanti. Tersiksa perut Anda. Ya. Jadi ini sunnahnya. Yang dimaksud berbuka dengan cepat ya ini. Nah, ini kebaikan yang luar biasa. Ya. Adapun kalau orang mengatakan kurma bisa diganti dengan yang manis-manis, tidak. Itu malah berbahaya bagi kesehatan Anda. Ya, kurma tidak akan bisa digantikan dengan apapun, Mas. Ini kurma, ini binatang buah yang banyak disebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Ya. Dia tidak bisa diganti dengan kolek, Mas. Ya, gak bisa diganti dengan kolek. Itu malah gulanya tinggi, malah letoy bin loyo Anda makan itu, Mas. Lemes badan kamu. Tapi kalau makan kurma, perang pun ikut ayung. Dulu Rasulullah SAW dan para sahabat cukup makan kurma ketika kapan? Mau apa? Mau perang. Jadi artinya apa? Bisa melahirkan apa? Energi yang kuat sekali. Nah itu sunnahnya, Mas. Berkaitan dengan itu. Kemudian berikutnya, masalah puasa itu sendiri. Rasulullah SAW mengatakan begitu besarnya pahala berlipat di bulan Ramadhan. Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar. Siapa yang puasa satu hari aja, Allah jauhkan dirinya dari api neraka. Di dalam riwayat yang lain, ba'udat anhun naru sab'ina kharifa. Neraka akan jauh dari dia ibarat 70.000 tahun perjalanan. Di riwayat yang lain disebutkan ibarat perjalanan 100.000 tahun perjalanan. Jadi ini bukan angkanya yang dimaksud, tapi menggambarkan apa? Bahwa dia benar-benar jauh dari azab. Benar-benar jauh dari kesengsaraan. Kenapa? Dengan puasa hanya satu hari. Lalu bagaimana kalau dia puasa 30 hari? Kemuliaan yang luar biasa. Kemudian salat tarawih. Begitu pula salat tarawih yang sama. Siapa yang salat tarawih bersama dengan imam hatta yansharif sampai selesai, maka dia seperti salat malam semalam suntuk. Maksudnya, ya salat bersama imam, tarawih sampai selesai, kemudian dilanjut dengan witir sampai selesai, maka dia seperti salat semalam suntuk. Padahal sholat tarawihnya berapa lama? Paling sejam. Ya kan? Paling satu jam. Tapi dia seperti sholat semalam suntuk pahala. Jadi begitu besar, luar biasa. Pahalanya berlipat-lipat ganda. Ya, hanya Allah saja yang tahu. Begitu pula membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli harfin ashru amthaliyah. Satu huruf di Al-Quran pahalanya 10. Maksudnya, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu. Tapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Bagaimana kalau bulan Ramadan? Berlipat ganda lagi pahalanya. Makanya dahulu para sahabat, para ulama salaf, kalau Ramadan sudah mereka yukbiluna 'alal Quran. Mereka sibuk membaca Al-Quran. Bahkan para ulama yang biasa mengajar menghentikan pengajiannya, pelajarannya. Mereka sibuk dengan membaca Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fil Quran. Inilah Ramadhan. Allah menurunkan Al-Quran. As-siyamu wal-Quranu yashfa'an. Puasa dan Al-Quran akan memberikan pertolongan syafaat bagi pelakunya. Puasa akan mengatakan, ya Rabbi, mana'tuhu siyama wa syahwata min ajli. Saya larang dia untuk makan dan syahwat karena min ajli, karena engkau. Maka berikan aku izin untuk memberikan pertolongan kepada dia. Begitu juga Al-Quran, dia akan mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, saya larang dia tidur malam agar dia bisa membaca Al-Quran di malam hari. Semua itu karenamu, ya Allah. Izinkan aku untuk menolong dia, ya Allah. Luar biasa, Pak. Amalan-amalannya. Sedekah pun sama. Kalau sedekah 700 kali lipat, berarti kalau dia melakukan itu di bulan Ramadan, hanya Allah yang tahu pahalanya. Sehingga orang yang ikut memberikan buka puasa, maka dia mendapatkan pahala sedekah yang berlipat-lipat ganda. Dan yang kedua, dia dapat pahala puasa dari orang yang memakan hidangannya. Ibaratnya Anda ngirim makanan buat 5 orang. Dimakan oleh 5 orang, berarti hari itu sama aja Anda berpuasa dengan pahala berapa orang? 6. Anda 1, 5-nya orang itu. Berarti Anda dapat pahala 6. Nah, puasa 1 aja pahalanya menjauhkan diri dari api neraka. Anda dapat 6 sehari. Kemudian pahala sedekah, sedekah aja berlipat lipat ganda. 700 Ramadan dilipat gandakan. Hanya Allah yang tahu ini pahalanya. Lihatlah jemaah. Ini luar biasa. Makanya siapa yang terhalang dari kebaikan di bulan ini, maka dia akan terhalang dari semua kebaikan. Sudah kelar dia. Jadi untuk itu syaratnya apa? Tinggalkan kemaksiatan. Man lam yada qawla zhur wal amala bihi wal jahl. Alaisa lillahi an yada'a ta'ama wa syarab. Siapa yang tidak meninggalkan bohong, maksiat, kebodohan, maka Allah enggak butuh puasa dia. Idza kana siyamu ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yaskhab. Fala yarfuth wala yaskhab. Kalau kalian puasa, jangan mengucapkan kata-kata yang kotor, jangan teriak-teriak. Berarti apa? Tinggalkan perbuatan dosa-dosa itu. Seperti apa? Sudah. Gak usah ngerumpi-ngerumpi lagi. Ya, gak usah bahas-bahas ngomongin orang-orang lagi. Gak usah. Gak usah ghibah. Gak usah bohong. Ya, termasuk fasilitas ghibah apa? Media sosial. Yang cerita tentang entertain artis. Ya, ini riba nantinya. Kebohongan. Ya, tutup semuanya. Kemaksiatan. Tinggalkan semuanya. Kalau enggak, nanti semua jadi pepesan kosong. Dagang, bohong. Sudah enggak usah bohong kalau dagang. Ya. Ini apa-apa, Bu? Lontong. Lontong apa? Sayur. Judulnya lontong sayur. Ketika Anda beli, Anda makan, isinya wortel sama kentang, itu bisa Anda hitung itu wortel kentangnya. Dikit. Sayurnya dikit. Ya kan? Risol apa ini, Pak? Risol sayur. Enggak taunya isinya mie sama wortelnya bisa dihitung. Bohong semua ini. Risol apa? Sayur. Enggak taunya isinya rogut, yaitu tepung. Tepung yang dihancurin sama wortel. Yang disebut dengan istilah rogut atau apa itu. Tapi kalau ditanya, sayur. Bohong semua. Risol apa, Pak? Risol ayam. Anda beli, Anda makan. Gigitan pertama ayamnya enggak muncul. Gigitan kedua ayamnya enggak ada. Gigitan ketiga baru anak ayam bunyi di pojokan. Jadi ayamnya cuma dikit banget. Tapi ngomongnya risol ayam. Bohong semuanya. Ya, bohong semuanya. Jual kue kering. Kue apa? Keju. Kue kejunya buat syarat doang di atasnya dikit. Ini kebohongan-kebohongan dari para pedagang-pedagang. Padahal dia melakukan di bulan apa? Ramadan. Untuk apa? Ya ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Karena animo orang di bulan Ramadan untuk belanja itu tinggi. Jadi dia ingin memanfaatkan itu. Sehingga di pikiran dia, di hati dia bukan untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan. Tapi di pikiran dia untuk mendapatkan apa? Dunia. Mereka bilang Ramadan berkah. Maksudnya apa? Dapat untung banyak. Bukan berkah pahala. Nah, orang-orang yang seperti ini dia akan terhalang dari kemuliaan-kemuliaan Ramadan. Karena hatinya kecil keinginannya untuk menggapai rahmat Allah. Yang diinginkan hanyalah menggapai apa? Dunia. Ini orang kayak gini, tipe begini gak dapat, Mas. Jadi hati-hatilah. Jadi semakin tahun, gerombolan yang ini semakin banyak. Ya, kita jangan menjadi bagian dari tipe orang seperti ini. Jadilah bagian mereka yang memang mengharapkan kebaikan Ramadan yang berlimpah-limpah ini. Jadi inilah para jemaah. Yang menjadi Ramadan ini berat atau mudah, nikmat atau jadi beban, semua tergantung pada dosa yang ada pada diri kita. Seperti firman Allah apa? Allazi anqadha dhahrak. Dosa itu akan menjadi beban berat pada dirimu. Dosa yang membuat kita itu malas ibadah dan jadi berat. Jangankan puasa, sholat aja berat. Sehingga muncul fenomena orang yang satu gak puasa dengan alasan yang seenaknya. Atau yang kedua, dia puasa, rajin puasa terus, tapi gak sholat. Ada kan? Hah? Banyak, Pak. Kok bisa rukun Islam yang kedua ditinggal, dia malah pergi ke rukun Islam yang keempat. Ya, apalagi orang yang syirik tapi dia ibadah. Kok bisa Anda syirik tapi ibadah? Ini semua pepesan kosong, Pak. Ini bahaya. Hati-hati Anda. Nah, ini motivasi, semangat untuk menumbuhkan ibadah yang kuat di bulan Ramadan. Berikutnya, Saya akan bicara sedikit tentang mereka-mereka yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, saya tidak bicara tentang orang yang harus berpuasa. Ini sih clear, selesai. Ya, tapi yang boleh untuk nggak puasa siapa? Siapa coba? Dia yang nggak mampu karena lemah. Seseorang yang tidak mampu puasa karena lemah. Lemah itu karena apa? Lemah itu karena satu usia. Yaitu mereka yang manula. Ya. Ini kelasnya sudah VIP ini, Pak. Terserah dia aja. Yang gitu kan? Gimana? Ya terserah dia aja. Dia gak bisa puasa. Ya udah terserah dia. Karena faktor usia. Maka orang yang seperti ini, puasa itu diganti dengan ngasih makan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Ayat ini bagi mereka yang manula, orang tua yang sudah enggak mampu puasa, maka dia satu harinya membayar apa? Fidya. Satu hari satu. Bisa setiap hari, bisa dikumpulin, bisa diakhirin, terserah. Buat manula yang udah jelas-jelas enggak bisa. Yang kedua, orang yang enggak mampu, lemah, yaitu orang yang sakit. Sakit, Pak. Sakit itu ada dua, Pak, kata para ulama. Ada sakit yang sifatnya permanen, ada sakit yang sifatnya tidak permanen. Sakit permanen maksudnya dia sakit yang enggak akan sembuh menurut prediksi dokter. Dia tidak akan bisa sembuh dengan sakitnya itu. Dan sakitnya dia tidak memungkinkan bagi dia itu untuk berpuasa. Gak bisa. Jadi sakitnya permanen dan dia tidak bisa berpuasa. Berarti posisi orang ini sama dengan manula tadi. Walaupun usianya masih muda. Tapi ada orang sakit permanen tapi mampu untuk berpuasa. Seperti orang sebagian yang terkena stroke. Tapi dia masih mampu untuk apa? Puasa. Ya di sini gak termasuk kategori ini. Jadi dia sakit, tidak memungkinkan bagi dia untuk berpuasa. Dan permanen. Ya udah mas. Sama seperti manula. Kriteria kedua. Dia sakit yang tidak memungkinkan untuk berpuasa atau membahayakan dia kalau puasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi diganti dengan hari lain. Jadi dia kalau puasa membahayakan dirinya. Atau kalau puasa pasti dia jadi parah. Nah ini tidak boleh. Ini sudah. Masalahnya, siapa yang menentukan bahwa puasa itu membahayakan dirinya? Atau memang gak boleh sama sekali puasa? Siapa yang menentukan? Dia sendiri? Tidak. Yang menentukan adalah dokter ahli. Kalau dokter bilang, lebih baik Anda jangan puasa dulu ya Ramadan ini. Ya berarti lebih baik dia tidak berpuasa. Kalau dokter bilang, jangan Pak, jangan puasa Pak. Berarti haram bagi Anda berpuasa. Itu dua bahasa yang berbeda. Dua-duanya boleh Anda tidak berpuasa, tapi diganti di hari yang lain karena penyakit Anda gak permanen. Anda bisa sembuh. Ya, Anda bisa sembuh dari situ. Dikodok nantinya. Paham, Mas? Jadi kalau dia sakit, tapi masih memungkinkan bagi dia untuk berpuasa, gak apa-apa. Pusing, mual, gak mau, gak apa-apa kalau dia puasa kan. maka dia tidak boleh meninggalkan puasanya. Ini kelompok yang berapa? Pertama. Kelompok yang kedua yang boleh tidak berpuasa, yaitu musafir. Yang pertama apa? Kelompok orang yang lemah. Kelompok orang yang lemah. Yang kedua, mereka yang musafir. Musafir itu siapa, Pak? Orang yang bepergian. Siapa orang yang bepergian itu? Ibu-ibunya ngomong sendiri. Kebiasaan. Kebiasaan perempuan. Kalau mulutnya gak ngerumpi itu ngomong itu gak bisa. Ya, kalau gak ngomong gak bisa. Disulit pantatnya kalau gak ngomong. Ya mohon maaf ibu ya. Dengerin aja gak usah ikutan ngomong. Siapa yang disebutmu dengan musafir? Saya ambil contoh. Ini ceritanya umpama di bulan Ramadan. Anda mau safar, mau pulang kampung umpama. Jam berapa keretanya? Keretanya nanti jam 1. Jam 2. Atau keretanya jam 10, jam 11. Banyak di antara kita, udah besok kita bepergian ya, jadi gak usah sahur, kan besok kita mau safar. Atau naik pesawat, pesawatnya siang. Atau mau naik darat, berangkatnya jam berapa? Berangkatnya siang aja. Kalau pagi masih macet, rame, umpamanya. Lalu dia gak puasa, sudah direncanain, sudah gak sahur. Kenapa? Karena saya mau musafir. Karena saya musafir, safar. Apa benar prinsip ini? Tidak, Pak. Ini salah kaprah. Ini. Kenapa? Karena Anda belum musafir. Anda belum safar. Anda masih di rumah. Pagi, ya masih di rumah. Kan safarnya nanti siang. Jadi kapan Anda dikategorikan safar? Kalau Anda sudah keluar rumah, Anda ke bandara Soekarno-Hatta, Anda duduk di terminal, stasiun, nunggu kereta, nunggu bus, nah di situ Anda disebut sebagai orang yang musafir. Jadi enggak boleh Ustaz dari awal, enggak boleh. Karena Anda belum bepergian. Terus gimana? Tetap sahur. Seperti biasa. Tetap puasa. Seperti biasa. Kalau Anda sudah sampai bandara Soekarno-Hatta, terminal, stasiun, duduk nunggu kereta udah mau berangkat, kemudian keretanya datang, busnya datang, berangkat, di situ Anda disebut sebagai orang yang musafir. Dan berlaku hukum safar. Apa hukum safar? Nah, famankana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin. Jadi boleh Anda tidak berpuasa. Enggak apa-apa. Berarti saat itu Anda boleh enggak puasa, batalin makan, minum enggak apa-apa karena Anda memang dalam kondisi apa? Tapi kalau masih di rumah belum berangkat, gak boleh. Ya, yang sering terjadi gimana? Yang saya bilang tadi kan, sudah gak sahur, Pak. Padahal berangkatnya, belum nanti siang, padahal. Ya. Jadi, ini, camkan ini. Perhatikan ini, hati-hati Anda. Gak boleh itu. Lalu mana yang lebih baik bagi Anda ketika Anda sudah mulai safar, sudah mulai jalan dengan kereta, pesawat? Mana yang lebih baik? Anda melanjutkan puasanya yang tadi atau Anda tidak berpuasa, Anda batalin? Nah, di sini para ulama fikih berbeda pandangan. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan lebih baik tidak puasa, lebih baik berpuasa. Kalau mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kita melihat dalil yang bersifat sahih, maka ya kembali kepada apa? Kalau lihat dalil-dalil semuanya yang sahih, ya kembali kepada kondisi masing-masing. Balik ke kondisinya. Kalau Anda merasa nyaman, enggak apa-apa. Naik pesawat aja kok cuma duduk tok. Naik kereta juga tinggal duduk aja kok. Enggak ada capek-capeknya. Enggak ada masalah bagi saya. Lagian bayar utangnya susah. Umpama ya kan. Terus apa? Biar dapat kemuliaan bulan Ramadan. Saya mau puasa Ramadan. Ya enggak apa-apa. Berarti bagi Anda puasa lebih baik. Tapi kalau Anda enggak, saya enggak puasa. Kenapa? Ini kan keringanan. Bonus dari Allah. Boleh dong? Ya silakan. Cuman ya itu tadi. Kalau memang tidak berpuasa, yaitu dia tidak berpuasa di saat apa? Sudah benar-benar bepergian. Kemudian kelompok yang ketiga. Sama pula sebelum masuk ke sini, perempuan yang haid. Umama dia pagi-pagi udah ngomong, saya kayaknya hari ini haid deh. Kalau gitu gak usah sahur saya, percuma nanti juga haid. Oh enak aja. Gak boleh, banyak ini perempuan begini. Gak boleh, selama belum bocor beneran gak boleh. Ya. Selama belum keluar darah haid beneran gak boleh Anda. Anda tetap wajib puasa. Wajib Anda puasa. Ya, hati-hati itu. Kemudian kelompok yang ketiga, hamil dan menyusui. Ini juga sama. Hamil menyusui, kembali kepada dokter. Kalau dokter mengatakan, enggak ada masalah bagi Anda. Anda sehat, janin Anda sehat. Berarti apa? Tetap wajib puasa. Tapi kalau dokter bilang jangan puasa dulu. Kenapa? Fisik kamu enggak memungkinkan atau janin kamu tidak memungkinkan, ya berarti tidak boleh puasa. Atau malah dokter ngomong enggak boleh puasa dulu. Wah, berarti haram. Kenapa? Bayi kamu lagi begini bermasalah. Maka bisa haram itu, Pak. Kalau memang jelas-jelas berbahaya. Jadi semua dikembalikan kepada siapa? Dokter ahli, jangan bidan. Ya, jangan bidan. Jangan dokter umum, tapi memang dokter ahlinya. Jadi kalau dokter bilang, oh gak apa-apa, sehat, terserah Anda aja, ya wajib puasa. Oh lebih baik jangan, karena kondisi fisik kamu begini-begini. Gitu. Makanya datanglah ke dokter yang muslim, muslimah, yang taat, yang puasa. Jangan datang ke dokter yang gak puasa, dia gak ngerti. Dia sendiri aja maksiat, boro-boro mau nasehatin lo. Dok, saya puasa gak? Terserah kamu deh. Dia sendiri gak puasa. Dirantai aja tuh dia. Ya kan? Ya jangan. Datang ke dokter yang beriman, muslimah, muslim. Oke, sekarang kalau memang ternyata dia, apa namanya, dokter menyarankan bagi dia untuk tidak berpuasa. Maka boleh bagi si hamil dan menyusui ini untuk tidak berpuasa karena hamilannya, karena menyusuinya. Innallaha wada'alil hamili wal murdi'i asyam. Allah memberikan keringanan bagi hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Puasa ketika itu apa dengan catatan yang tadi berat. Oke, kalau memang dia tidak berpuasa, apa konsekuensinya? Hah? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada tiga pandangan. Ada yang bilang qadha dan fidyah. Ada yang mengatakan qadha saja. Ada yang mengatakan fidyah saja. Tapi mayoritas para ulama fikih mengatakan wajib qadha saja tanpa fidyah. Dan ini yang difatwakan oleh Lajnah Da'imah, Komite Fatwa Arab Saudi. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka mengatakan qadha. Walaupun ada yang berfatwa juga cukup fidyah saja seperti Syekh Al-Albani rahimahullah berdasarkan hadis sahih dari Abdullah bin Abbas bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan bagi yang hamil dan menyusui cukup membayar memberi makan tanpa harus mengqadha. Ya. Tapi Syekh Abdul Aziz bin Baz sama Syekh Utsaimin lebih memilih lebih mereka berfatwa mengqadha. Paham? Paham enggak jamaah? Jadi ini siapa? Mereka yang apa? Yang boleh tidak ber selain itu? Enggak ada. Ada satu lagi, Pak. Berarti kalau selain dari tiga ini enggak puasa, berarti kemungkinannya dia satu. Anak kecil, belum balik. Kan gitu kan? Yang kedua apa? Cewek haid. Atau nifas. Kan gitu kan? Yang ketiga apa? Hah? Selain dari itu, apa? Gak sadarkan diri. Yang keempat apa? Wong gendeng mas. Jadi kalau dia sehat, sehat. Sakit, enggak. Musafir, enggak. Anak kecil, enggak. Perempuan yang haid, enggak. Enggak sadarkan diri, enggak. Tapi dia tetap enggak puasa. Berarti tersisa yang terakhir. Siapa? Ya udah, Anda yang jawab loh, bukan saya. Sama aja, Pak. Sholat Jumat itu kan wajib. Ya tidak, buat laki-laki. Berarti siapa yang boleh gak sholat Jumat? Anak kecil gak wajib. Oke? Okay? Perempuan tidak wajib. Orang sakit. Gak wajib. Musafir tidak wajib. Siapa yang terakhir? Orang gila. Jadi kalau Jumatan. Pada gak Jumatan di jalanan banyak. Anak kecil? Bukan. Orang sakit? Musafir? Mungkin, tapi persentasinya paling kecil, ya kan? Perempuan? Enggak. Kalau perempuan kan kelihatan, Pak. Ya kan? Yang ini laki-laki. Berarti yang tersisa siapa? Hah? Ya orang gila berarti yang enggak Jumatan, Pak. Ini secara hukum, ini bahasa hukum loh ya. Jadi kalau dia muslim, balik, sehat, mukim, apa? Kalau perempuan tidak ada haid, nggak ada nifas, berarti dia apa? Wajib puasa. Sakit ya sakit-sakit ringan biasa, wajib puasa selama tidak ada dampak buruknya. Paham, Pak? Lalu, apa yang membatalkan puasa seseorang? Para ulama semua mengatakan yang batalin puasa seseorang itu adalah sesuatu yang masuk ke pencernaan, ke perut, maidah. Ini yang masuk ke perut sini. Ini yang membatalkan. Sebagian mengatakan yang masuk ke tenggorokan juga. Sebagian ulama fikih mengatakan masuk ke tenggorokan. Apa itu? Para ulama semua sepakat yaitu makanan atau sejenis makanan. Makanan atau sejenis makanan. Masuk ke tenggorokan, menurut sebagian dari mereka, tapi semuanya mengatakan masuk ke perut pencernaan. Makanan atau sejenis makanan. Berarti apa? Yang jelas ya makan, minum, atau sejenis makanan. Sejenis makanan itu apa? Infus. Itu sejenis makanan. Diinfus dari mana saja. Sejenis makanan. Atau orang ini apa, cuci darah. Nah, cuci darah itu kan dimasukkan di situ vitamin-vitamin yang dia berfungsi juga sebagai apa? Makan dan minum biar tubuhnya apa? Seger. Berarti sama itu dengan makan minum membatalkan itu. Orang cuci darah. Apalagi ini ya, apa kemo ya. Semoga Allah selamatkan kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti itu ya. Apalagi kemo pasti membatalkan. Karena itu membuat tubuh dia benar-benar ngedrop habis-habisan dan sakit sebadan. Ya, semoga Allah jaga kita, berikan kesehatan kita ya, dari berbagai penyakit-penyakit yang berbahaya seperti ini. Paham, Pak? Lalu, bagaimana dengan hukum rokok, Pak? Hah? Di sini para ulama fikih berbeda pandangan. Tapi Syekh Muhammad Shalih Utsaimin lebih menguatkan pendapat bahwa itu membatalkan. Ini tidak bicara masalah haram enggak haram nih, Mas. Kalau haram ya haram. Tapi batal apa enggak? Gitu kan? Haram sih haram, cuma batal enggak gitu. Sebagian ulama menilai batal karena itu dinilai oleh para pengkonsumsinya sebagai pengganti makan dan minum. Makanya perokok itu malas makan. Benar enggak? Ada enggak yang ngerokok di sini? Coba lihat perokok itu. Malas makan kan? Kalau makan pun hanya sedikit. Yang dipentingin apanya? Rokoknya. Sama pendamping rokok, kopi. Kopinya pun kopi yang begitulah. Jadi kalau buka puasa, apa? Kurma. Alah, boro-boro perokok makan kurma. Mas, mas. Adzan, ngapain? Minum air dikit, terus kopinya diseruput, mungkin gorengan atau lontong, langsung minggir rokoknya, langsung diuber, mas. Jadi kalau imam masjid, waduh, nungguin dia selesai ngerokok dulu. Innalillah salah masuk masjid saya. Saya pernah salah masuk masjid saya. Nungguin imamnya ngabisin rokok. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini fasik, ini pelaku dosa. Jadi karena dia menganggap pengganti makanan bagi mereka. Kenyang kalau ngerokok katanya. Ya, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Makanya sebagian ulama menilai itu membatalkan. Kemudian, yang membatalkan lagi keluar air mani dengan berbagai macam cara. Apalagi dengan berhubungan. Ya, bersenggama, onani, atau apa saja. Ya, saya kemarin isi kajian online sama Fakultas Kedokteran. Kalau nggak salah spesialis penyakit spesialis kandungan atau apa nggak salah. Iya, spesialis kandungan. Ditanya sama salah satu dokter, Ustaz, bagaimana kalau ketika kita puasa kita mengobati bagian intim perempuan yang kita obati kelaminnya dia? Wah, angel nih, Pak. Kalau bagi orang biasa repot, tapi kalau bagi dokter yang memang spesialisnya di situ, ya memang setiap hari dia ngelihat, Mas. Ya kan? Nah, hukumnya apa? Apakah itu batal bagi si perempuan? Enggak ada urusan sama masuk perut sama masuk tenggorokan kan? Cuma ngecek doang. Tidak membatalkan. Nah, sekarang bagi dokternya, apakah ketika melihat itu dia syahwatnya naik? Saya kira tidak, karena memang kerjaan dia setiap hari. Ya, setiap hari. Malah kata ada teman-teman kajian yang di bidang ini, bosan Ustaz ngelihat itu. Ustaz. Setiap hari kok ngelihat. Jadi enggak ada respon apa-apa. Terus berikutnya yang lebih penting lagi apa? Pengobatan. Dan itu lebih bersifat apa? Darurah. Pengobatan. Apalagi dokternya enggak ada yang cewek. Dokternya ada yang laki tok. Tapi kalau ada dokter-dokter cewek, Anda pergi ke dokter laki, enggak boleh, dosa Anda. Dosa Anda. Ya, pergilah ke dokter-dokter kandungan yang perempuan-perempuan itu. Jangan ke yang laki. Oke, berikutnya yang bisa membatalkan puasa itu kan ada muntah dengan sengaja, Pak. Faktor kesengajaan. Dia memuntahkan sesuatu dengan sengaja. Atau dia umpamanya mual dengan sesuatu. Dia kalau mencium ini mual. Terus muntah umpamanya. Sengaja dicium sama dia. Terus mual, muntah. Batal puasa kamu. Terus dia, kan saya gak sengaja saya masuk-masukin tangan saya. Iya, iya. Tapi kan Anda mencium tahu kalau ini bakal muntah. Tapi Anda cium. Kan gitu kan. Jadi muntah dengan sengaja. Semua ini dengan dalil-dalil yang sahih. Paham sampai sini? Oke, saya bicara sedikit lagi tentang tarawih. Apa itu tarawih? Tarawih artinya istirahat. Maksudnya adalah sholat malam. Kalau di bulan Ramadan disebut dengan nama tarawih. Kalau di luar Ramadan, di 11 bulan yang lain, disebut dengan nama sholat malam atau tahajud. Berarti sholat tahajud, sholat malam dengan sholat taraweh itu sama saja, satu orang beda nama. Paham, Mbak? Kalau Ramadan namanya tarawih. Kalau di hari lain namanya sholat malam. Makanya disebut sholat malam juga tarawih. Dan bedanya lagi yang kedua. Kalau Ramadan dikerjakannya oleh Rasulullah SAW habis Isya. Tapi Rasulullah SAW kalau sholat habis Isya kelarnya bisa sampai subuh. Kan gitu kan? Makanya Aisyah mengatakan, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wa fi ghairiha. Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Berarti itu namanya sholat malam dan tarawih. Paham? Jadi Anda tarawih di masjid. Selesai. Malam tahajud Yang tadi apa? Kan sering gitu kan? Nah, yang tadi apa? Tadi kan terawih Pak, bukan tahajud. Wadah, angel ini Bang. Jadi itu sama. Ya. Terawih. Cuman bedanya lagi yang ketiga. Terawih Ramadan. Terawih waktunya habis Isya. Tapi panjang bisa sampai subuh. Makanya kalau sholat malam 10 hari terakhir, Rasulullah SAW lebih lagi. Makanya kalau di Masjid Al-Haramain, di Makkah Madinah, dilakukan habis isya sampai subuh, Pak. Cuman dijeda di tengah-tengahnya. Jadi terawih habis isya selesai kira-kira jam 10-an, jam 11. Deh, jam 11 biasanya. Deh, selesai istirahat. Imamnya kan juga butuh istirahat, Pak. Istirahat. Mulai lagi jam berapa? Jam 1. Mulai lagi jam 1, Pak. Sampai jam berapa? Sampai jam 3. 2 jam, Pak. Berapa rakaat? Nah, ini nanti yang. Jadi 2 kali mereka tarawih. Oke, berapa rakaat tarawih? Rasulullah SAW di hadis Aisyah mengatakan bahwa beliau tarawih itu 11 rakaat. Artinya 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Abdullah bin Umar atau sahabat lain mengatakan Rasulullah SAW tarawih 13 rakaat. Tapi tentu Aisyah yang lebih sering lihat karena tarawih Rasulullah SAW lebih sering di rumah. Karena berjamaahnya cuma berapa? 3 hari tok. Nanti akan kita bahas ini. Kita bicara ininya dulu, Pak, rakaatnya. Kemudian di masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, maaf, di masa Utsman bin Affan sama beliau ditambah. Jadi 23, 20 tarawih, 3-nya witir. Jadi ini termasuk sunnahnya para sahabat khulafa rasyidun seperti di hadis. Ambillah sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidun, yaitu para sahabat yang 4 itu. Jadi tarawih itu berapa? Boleh Anda 11, boleh Anda 13, boleh Anda berapa? 23. Silahkan, Mas. Enggak usah diperdebatkan. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau yang 11, 13 itu bacaannya panjang-panjang. Kalau yang bacaannya mau pendek, ya mau yang 23. Ini enggak 11 tapi bacaannya pendek. Ini parah ini. Kan gitu kan? Ini yang payahnya di sini. Minta enaknya sendiri kan gitu kan. Jadi boleh Anda 11 boleh, 13 boleh, 23 boleh. Tapi yang dilakukan Rasulullah SAW yang mana? Yang 11. Itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di Al-Haramain di Makkah Madinah yang dilakukan 23. Tapi kalau 10 hari terakhir dibagi 2, Pak. 10 habis sisa 10-nya jam 1. Witirnya yang mana? Witirnya ditaruh yang akhir. Berarti lebih cepat dong. Kagak, bacaannya tak ditambahin. Kan biasanya bacaannya buat 20 rakaat. Kali ini bacaannya buat 10. Berarti berdirinya tambah lama dong. Sedangkan yang malam itu target sendiri. 10 hari harus selesai 30 juz. Berarti 30 dibagi 9. Karena yang terakhir mereka gak mau apa namanya bebas. Berarti satu malam berapa? 3 juz kira-kira lebih. Semalam 3 juz, Pak. Jadi 2 rakaat setengah jam, Mas. Nah, dengkul kita bunyi, Pak. Tok tok tok tik tok tik tok tik. Kayak jam peker gitu, tik tok tik tok tik tok, Pak. Subhanallah ya. Jadi begitulah masalah jumlah. Kemudian apa yang afdal bagi sholat tarawih? Tentu berjamaah. Rasulullah SAW sholat berjamaah tarawih 3 hari. Habis itu sudah enggak berjamaah lagi sampai beliau wafat. Loh, kenapa? Beliau dengan jelas mengatakan saya takut jadi wajib nanti tarawih. Makanya beliau tinggalkan. Takut wajib berarti tetap menjadi apa? Jamaah. Nah, ketika Umar jadi khalifah, beliau kembalikan seperti sedia kala bahwa tarawih itu berjamaah aslinya. Sehingga sampai sekaranglah tarawih itu berjamaah. Nah, sekarang bagi perempuan, mana yang lebih afdal di masjid atau di rumah? Secara ringkas jawabannya kembali kepada diri Anda. Kalau Anda merasa nyaman di masjid, ya sila, lebih baik di masjid. Kalau Anda merasa nyaman di rumah, maka lebih afdol Anda di rumah. Tapi kalau laki, saya lebih nyaman di rumah, pakai mukena. Ya, kalau laki enggak ada pilihan. Laki-laki wajib di masjid. Kalau perempuan, pilihan. Karena pada aslinya, sholat perempuan itu di rumah. Tapi kalau tarawih dia merasa lebih nyaman di masjid, maka Rasulullah SAW mengatakan, "La tamna'u ima'allahi masajidakum." Jadi jangan dilarang istri-istrimu, anak-anakmu perempuan kalau mau ke masjid. Boleh, kalau merasa lebih nyaman. Paham sampai sini? Nah, saya kira penjelasan tentang hukum-hukum puasa komplit dalam waktu yang singkat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Dan kalau kita sedang berpuasa sementara kita melihat atau melewati sebuah misalnya gereja, kita mendengar nyanyian-nyanyian haleluya dan sebagainya, sementara hati kita jadi dongkol gitu. Apakah itu mengurangi pahala puasa? Terima kasih, Ustaz. Anda puasa terus melewati gereja yang nyanyi-nyanyian. Kenapa harus gereja, Pak? Nyanyi itu kan di mana-mana, di tempat kita nyanyi, Pak. Ya, di sekitar kita nyanyi. Duduk mainan handphone dengerin nyanyi. Anda ke pasar nyanyi, ke supermarket malah terang-terangan nyetelin musik. Ya kan? Ya. Pertanyaannya, apakah pemusik sama aja maksiat-maksiat yang lain membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Itu tidak membatalkan puasa. Artinya yang mengharuskan Anda untuk mengkodok di hari yang lain. Tidak. Tetapi, nah disinilah. Kalau Anda menikmati musik itu, sehingga kepala pun ikut gedek-gedek, hati pun ikut merasakan nyaman, atau Anda ini musik saya dulu nih, asik nih. Sambil ikut direk, berarti Anda telah melakukan perbuatan dosa besar, dan itu berpengaruh pada pahala puasa Anda. Ditakutkan pahala puasa Anda jadi pepesan kosong. Hari itu Anda gak dapat kemuliaannya. Berarti lebih baik saya batalin dong. Oh gak boleh Anda batalin, malah tambah dosa di atas dosa. Terus gimana dong? Ya jangan dengerin. Jadi kalau kita lewat, ada kedengaran, ya alhamdulillah kuping saya sehat walafiat, mesti kedengaran kan gitu kan. Tetapi kita mengingkarinya dalam hati kita dengan istighfar atau apa gitu ya, zikir untuk mengingkari itu. Ada lagi? Silakan. Tempat yang belakang. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apaan di masyarakat kita ini sudah masyhur bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Azza wa Jalla itu membagi-bagikan pahala. Membagi-bagikan pahala. Kemudian di masyarakat kita juga sudah masyhur terdengar bahwasanya barang siapa yang mengerjakan ibadah sunnah diganti dengan ganjaran pahala ibadah wajib, dan barang siapa yang mengerjakan ibadah wajib diganti dengan pahala yang berlipat ganda hingga 70 kali. Nah, apakah yang seperti itu betul, Ustaz? Bahkan ada yang bilang tidurnya orang puasa itu pun juga ibadah gitu, Ustaz. Gini, Mas. Saya ditanya pertanyaan ini yang kedua kalinya. Ya, minggu lalu di masjid yang lain, yang ini di masjid yang ini. Berarti menunjukkan bahwa statement ini banyak disampaikan oleh para kultum-kultum itu. Kultum traweh itu ya. Terlalu banyak. Jawabannya apa? Pertama, memang benar. Allah bagi-bagi pahala maksudnya adalah pahalanya berlipat ganda. Benar. Seperti yang saya jelaskan tadi kan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Bahwa pahalanya berlipat ganda. Mungkin dibahasakan sama dia dengan diksi Allah bagi-bagi pahala. Maksudnya adalah pahalanya berlipat ganda. Oke lah dari sini. Tapi kalau statement dia yang mengatakan amalan sunnah jadi wajib. Ya, amalan sunnah jadi wajib. Ini, astagfirullahaladzim. Ini orang ngomong gak ngerti hukum ya begini, Mas. Kok bisa yang sunnah berubah jadi wajib? Itu tidak ada ceritanya, Mas. Kalau sunnah jadi wajib, terus yang wajib jadi apa? Jadi apa? Dia itu mau menggambarkan kepada Anda bahwa pahalanya itu besar loh. Tapi menggunakan diksinya yang salah. Tidak ada ceritanya sunnah jadi wajib, Mas. Ya sunnah tetap perbuatan yang sunnah. Akan tetap jadi sunnah. Cuman pahalanya ketika dia melakukan di Ramadan, pahalanya itu besar. Berlipat-lipat. Sedangkan kalau yang wajib dia lakukan, pahalanya juga berlipat-lipat. Tapi jangan mengatakan sunnah jadi wajib. Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan orang yang gak ngerti hukum, jahil. Makanya saya bilang di masjid itu, Pak, inilah akibatnya. Kalau masjid itu memaksakan diri untuk bikin kultum setiap hari. Coba di daerah Anda di sini ada berapa masjid? Anggap 10 masjid. Satu masjid, masing-masing masjid bikin kultum tarawih 30 hari. 30 hari butuh berapa ustadz? Anggap 3 ustadz di kota ganti. 10 ustadz itu sebetulnya. Lah sekarang kalau 10 masjid, ada butuh berapa ustadz? Butuh berapa puluh ustadz? Sedangkan ustadz yang kompeten sedikit. Otomatis yang disuruh ceramah siapa? Yang penting Pak Haji. Yang penting pinter ngomong. Nah, ketika dia pinter ngomong, kayak di masjid di belakang saya itu, rumah saya. Saya suka kalau dia ceramah, saya suka lewat, sering lewat. Karena saya mau sholat, dia ceramah, kultum. Saya jalannya pelan-pelan kalau depan masjid itu. Ngomongin ngaco-ngaco, Pak. Untung gak tak catat aja itu. Ngomongin ngaco-ngaco tuh ceramahnya. Ngawur-ngawur. Kenapa? Karena dia orang yang gak ngerti. Dia hanya cuman modal pinter ngomong. Atau mungkin sarjana S1. Tapi di bidang apa? S2 di bidang apa? Pak Haji dan sebagainya. Modal surban 2, kepala 1, di mana? Bahu 1. Udah suruh ceramah deh. Akhirnya ngomongnya ngacu-ngacu seperti itu. Ya? Waduh, Mas. Jangan-jangan. Mending apa? Mending gak usah itu kultum-kultum setiap hari itu. Akhirnya ngomongnya ngawur-ngawuran nanti. Gak ngerti agama, gak ngerti dalil, gak ngerti kaedah. Bahkan saya menemukan dari mereka itu dulu, mereka yang gak bisa ngaji, Mas. Saya bukan ngomong membual. Dia gak bisa ngaji. Gak ngerti hukum. Apalagi kelompok mereka yang suka katanya itikaf-itikaf di masjid-masjid, muter-muter masjid-muter. Terus pakai ceramah-ceramah di atas. Kok dia sendiri kemarin lusa preman kok. Minggu yang lalu preman. Bulan yang lalu preman. Terus dia keliling ke masjid. Apanya yang mau diceramain? Yang logis lah. Agama ini adalah wahyu, tanggung jawab. Jangan asal-asalan naik ke mimbar dengan modal. Balighu anni walau ayat. Ya sampaikan walaupun satu ayat. Anda ngerti gak satu ayat yang Anda sampaikan itu? Enggak ngerti. Bahasa Arab gak paham. Kaedah-kaedah hukum gak ngerti. Akhirnya ngomongnya apa? Asal-asalan. Kesel kita kalau ngerti. Ini agama, ini wahyu. Jangan sembarangan. Ya sekolahnya lama ini Mas untuk belajar itu. Oke. Okay. Ustaz, apakah boleh fidyah 30 hari itu diberikan satu orang? Gimana caranya? Saya kasih penjelasan dulu. Fidyah itu apa? Makanan. Karena ulama fikih mengatakan boleh Anda berikan 2. Seperti penjelasan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Yaitu apa bentuknya? Makanan siap saji. Tinggal makan. Atau Anda memberikannya bahan mentah. Mungkin maksudnya dia ini bahan mentah. Maksudnya bahan mentah itu apa? Makanan dirubah jadi bahan mentah. Berarti yang dikasih apa? Beras, apa? Telur, daging, ada ikannya, ada sayur-sayuran, ada bumbu-bumbu dapur. Berarti apa? Nanti kasih gas juga. Nanti kasih minyak juga, Bu. Itu penjelasan para ulama. Kalau Anda mau melakukan itu ke satu orang ini, kasih kamu hitung, silakan. Kayaknya kata pedagangnya, Ibu jual toko sembako, Bu. Hah? Gimana? Sekarang boleh enggak saya kasih dalam bentuk uang? Mayoritas ulama melarang. Tidak boleh. Karena Al-Quran dengan tegas mengatakan fidyatu ta'am, ta'am. Al-Quran mengatakan ta'am, makanan, makanan. Dengan penjelasan ini, mungkin gak fidyah diberikan ke satu orang? Mungkin? Mungkin. Kapan? Setiap hari kamu ngasih ke dia. Pak, nanti kalau sore, setiap sore ke rumah ya. Nah, boleh. Karena yang Anda kasih apa? Yang Anda masak. Iya kan? Nah, ini bisa. Tapi kalau Anda kumpulin jadi satu, kamu kasih ke dia, waduh, basi tuh makanan sama dia, buka kemakan. Paham, Mas? Paham, Mas? Yang nanya Anda ini kan tadi. Siapa ini yang tanya? Bukan. Ibu-ibu. Ya, aneh-aneh aja ibu nanya, Bu. Gak bisa. Ya. Jadi kalau setiap hari, bisa. Pak, setiap hari ke rumah ya, ambil makanan. Bisa. Berapa ukuran fidyanya itu? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ukuran berasnya satu mud. Satu mud berapa? Silakan browsing sendiri. Satu mud berapa ya? Nanya. Ada yang bilang 700 gram, 800. Mungkin ada yang bilang di bawahnya. Berarti gak sebungkus dong. Enggak. Lauknya ya disesuaikan lah. Mosok nasinya setumpuk. Nah, kalori cuman situ. Cuman satu. Ya kan enggak kan. Itu satu mut Pak. Satu porsi itu. Satu hari itu. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Oke. Apakah boleh zakat mal dibagikan pada karyawan sebagai THR? Lo mau lepas diri dari tanggung jawab. Ini bakhil bosnya. Anda mau lepas diri dari tanggung jawab. Gak mau ngeluarin duit double. Gak boleh ibu. THR itu kan janji Anda di MOU sama dia. Ketika Anda mengangkat karyawan A. Kan membuat agreement MOU kan. Di agreement di situ pasti klausul dimasukkan apa? THR. Pasti karya Pak, nanti saya dapat THR kan kalau buat Ramadan, puasa. Iya, dimasukin bonus, THR dimasukin, tanda tangan. Berarti itu tanggung jawab apa? Perusahaan, Anda. Bagian dari apa? Bagian dari perusahaan. Oke, diambil dari saya? Nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi dia bukan orang fakir miskin. Bisa jadi dia memang miskin. Jadi jangan begini dong caranya. Kalau memang dia miskin, gajinya gak cukup, kasih THR tambahin dengan zakat. Ini kan maksudnya biar gak ngeluarin duit dobel. Innalillah wa inna ilaihi roji'un, ya Allah. Saya sih ngomong blak-blakan aja lah. Adakah kiat-kiat khusus agar maksimal dalam i'tikaf 10 hari terakhir bagi karyawan atau pekerja kontrak? Ya berat Mas, karena Anda masih apa? Masih karyawan, masih kerja. Bisa enggak Ustaz? Bisa. Sebagian ulama mengatakan, banyak para ulama mengatakan, boleh Anda i'tikaf dihitung dari malam. Pulang kantor, sore kan, belum maghrib. Nah itu langsung ke masjid. Da'i tikaf. Nanti habis sholat subuh. apa mandi apa langsung berangkat ke kantor. Berarti peralatan perangnya ditaruh di mana? Di masjid gitu. Tapi di masjid berarti saya nanti enggak istirahat, Mas. Iktikaf itu Anda duduk di masjid saja udah dapat pahala. Asal niatannya mau apa? Iktikaf. Jadi enggak harus mata kamu melotot dari maghrib sampai subuh, enggak. Nanti jangan tidur loh, nanti kelewatan apa Lailatul Qadar. Emang Lailatul Qadar itu kayak tamu datang terus pulang lagi begitulah. Aduh Pak, inilah kebodohan lagi itu penceramah kultum-kultum ini. Ya, Lailatul Qadar itu muncul dari maghrib sampai subuh. Jadi sepanjang jam itu. Bukan datang seolah-olah dia tamu, cuk, terus mulai meneng itu pulang lagi gitu kan enggak, Pak. Hati-hati loh, kamu tidur pas malam Lailatul Qadar datang, akhirnya enggak dapat loh kamu. Nanti kira bagi-bagi sembako apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kejahilan-kejahilan lagi ini, Pak. Jika kita sholat terawih dengan imam yang tidak mengikuti sunnah, maka kita tetap dapat pahala. Iya, tetap dapat pahala terawih. Kecuali imamnya menghilangkan khusyuk. Cepat banget. Tidak ada tuma'nina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda dengar dolitnya doang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini khusyuknya di mana? Ya kan? Ini sih jurus yang penting daripada mendingan. Ya kan? Yang penting terawih daripada tidak mendingan. Ini enggak banyak sholat. Ini sama aja enggak sholat ini. Itu sholat carilah imam. Ya. Oke, masih ada? Ya, silakan Mas. Mau tanya, orang yang berhak kita kasih fidyah itu siapa aja? Siapa yang dikasih fidyah? Yang jelas fakir, miskin, yang gak mampu. Puasa, orangnya baik, soleh, rajin puasa, rajin ibadah, kasihlah. Jangan dikasih dia yang gak puasa. Berebut fidyah, berebut makanan buka puasa. Lo kakak puasa. Gitu kan? Nyata gak? Kayak anak yatim gitu, walaupun gak... Ya, kalau anak yatim kan gak puasa dia. Anak kecil-kecil. Ya. Ya, jangan. Termasuknya. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.